Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin ya bisa kita jawab. Ada yang terkait dengan na'am, orang tua yang berakidah syiah. Dan sebelumnya ada pertanyaan yang saya tidak tahu jawabannya. Nah, tentang seorang dai dari Palu, Sulawesi Tengah, saya tidak tahu. Nah, kemudian ada pertanyaannya, ana mohon nasihatnya dan faidahnya tentang sikap dalam berhubungan dengan orang tua yang nyata-nyata telah berakidah syiah, dan hak hubungan silaturahmi anak kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Ini barakallahu fikum adalah ujian yang besar bagi sang anak. Iya. Nah, ini adalah ujian yang sangat berat. Iya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada beliau dan kepada orang tuanya, kepada siratal mustaqim. Bagaimana tidak? Naam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan para sahabat Nabi. Rasulullah memuliakan para sahabatnya. Iya. Dan cinta kepada para sahabat adalah perkara prinsip dalam prinsip agama. Tapi mereka justru menghinakan para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Iya. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Kisah dari kejadian pada Bani Israel, mereka katakan bahwasannya sapi betina yang disuruh menyembelih ini maksudnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian ketika umat Islam memuliakan Al-Quran, mengatakan Al-Quran itu adalah petunjuk, mereka mengatakan Al-Quran itu telah berubah. Al-Quran itu hanya 1/6 dari apa yang mereka miliki. Iya. Ketika barakallahu fikum Allah memerintahkan untuk mentauhidkannya, tetapi Syiah mendakwahkan untuk memuja-muja kuburan. Ketika kaum muslimin ya atau Islam melarang adanya sihir, justru mereka mempelajari dan na'am mereka mengajarkan pelajaran-pelajaran sihir dan seterusnya dan seterusnya. Ketika Islam mengharamkan dusta, mereka justru membolehkan dusta. Ketika Islam melarang adanya nikah kontrak atau mut'ah, justru mereka menghalalkan, bahkan na'am menghasung dengan hadis-hadis palsu tentang keutamaan-keutamaan mut'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Na'am, para ulama mengatakan mereka ini adalah agama dari bikinannya orang-orang Yahudi yang menyusup kepada Al-Islam. Sehingga wajib bagi sang anak yang pertama untuk dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta hidayah kepada orang tuanya. Kemudian berusaha semampu mungkin untuk menasihati orang tuanya, apakah dengan cara na'am dia nasihati dengan lisannya ataukah dengan bukunya ataukah dengan akhlak mulia yang kemudian orang tua tertarik dengan anaknya. Na'am kemudian bisa diajak mengaji kepada orang yang berilmu. Naam, kepada orang yang punya pemahaman yang benar. Naam, dan kemudian bisa juga barakallahu fikum dengan cara naam diberikan kepada dia wasilah-wasilah dakwah, kaset, naam CD atau yang lain sebagainya. Dan adapun hubungan silaturahmi anak kepada orang tuanya, naam selama pada perkara-perkara yang ma'ruf, ya, selama perkara-perkara yang ma'ruf ya dalam permasalahan dunia masih boleh, kecuali kalau dikhawatirkan sang ayah ini memasukkan pemikirannya atau memerintahkan anaknya kepada kemaksiatan kepada Allah. Naam, wa in jahaduka ala antusyrika bi na'am antusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau seandainya keduanya orang tua itu memerintahkan engkau untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya, fala tuti'huma, jangan kau ikuti. Keduanya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah di dunia dengan cara yang baik. Nah, kemudian Rasul juga mengatakan la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan. Naam, pada makhluk dalam masalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian bagaimana hukumnya anak akhwat menumpang sholat di rumahnya karena telah datang waktunya, padahal kita sementara bertamu di rumah orang tua kita yang Syiah. Boleh sholat di rumahnya selama engkau tidak sholat menghadap kuburan atau ada perkara-perkara yang lain. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, ana mau tanya ustadz, bagaimana nasihat ustadz tentang salafiyin, atau bagaimana nasihat ustadz kepada salafiyin tentang daurah yang akan diadakan di Indonesia yang diisi oleh Syekh Usman Salimi, Syekh Abdul Hadi, dan lain-lain. Jazakumullah khair ustadz atas jawabannya. Nah, iya, tadi pagi ana baru dapatkan satu faidah dari Ustadz Ihsan Bantul. Ustadz Ihsan Bantul, naam, mengatakan bahwasanya Syekh Robi, Syekh Muhammad bin Hadi, naam, dan ada satu syekh lagi yang saya lupa namanya, menyatakan tidak perlu untuk kita hadir. Tidak perlu untuk kita hadir. Demikian juga para asatidah yang lain mengingatkan kita untuk tidak perlu kita hadir. Dan perlu kita ingat, ketidakhadiran kita dan pada daurah-daurah masyayikh ini bukan kita menghinakan mereka, tidak. Bukan kita menghinakan mereka, tidak sama sekali. Kita memuliakan. Syekh Usman As-Salimi adalah seorang yang dulu kita pernah duduk bermajelis kepada beliau. Dan kita tahu keutamaan beliau, beliau dimuliakan oleh para masyayikh juga di Yaman sana. Iya, akan tetapi masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah sesuatu yang sudah kita fahami bersama, adanya perselisihan di antara para kalangan asatidah yang mereka membawa serta para pengikutnya. Kemudian setelah itu ada tahkim, ya, berusaha menghukum kepada pada Syekh Robi dan kepada para ulama yang lain, dan Syekh Robi sudah memberikan bimbingan. Iya, sudah dinyatakan mana yang hak dan yang mana yang batil. Akan tetapi sesampainya di Indonesia, pihak-pihak yang diminta untuk rujuk belum menampakkan rujuknya. Belum secara terang-terangan menyatakan kesalahannya. Barakallahu fikum, dan ini yang amat kita sayangkan. Iya. Dan kita sekali lagi, menginginkan persatuan. Kita semua menginginkan persatuan. Iya. Kita semua menginginkan saudara-saudara kita untuk kembali membangun dakwah ini bersama-sama. Akan tetapi tentunya kebenaran itu lebih kita cintai dibandingkan individu tertentu. Yang kita harapkan dari mereka bukan ini. Iya. Yang kita inginkan kepada mereka bukan proses seperti ini, cara-cara seperti ini, tidak. Yang kita inginkan ialah barakallahu fikum, mari sama-sama kita melaksanakan nasihat para ulama. Sekian tahun ikhwan di Indonesia ini bingung dengan fitnah yang terjadi. Iya, sehingga ketika telah ada ketetapan para ulama, kita jalankan. Iya, kita minta kepada pihak-pihak yang diminta untuk rujuk, rujuk dulu. Setelah itu insyaallah adapun hadir ke majelis masyayikh, siapa di antara kita yang tidak mau? Semua kita mau. Tapi bukan dengan seperti ini caranya. Mengesankan bahwasanya tidak ada masalah, kemudian dia dianggap lagi sebagai orang yang tidak bermasalah, kemudian terjatuh lagi kepada masalah berikutnya. Dan ini bukan sekali dua kali. Sebelumnya mereka telah lakukan hal ini. Dan yang mereka inginkan barakallahu fikum ialah bukan untuk menunjukkan mereka rujuk, tidak, tetapi untuk mengubur masalah. Kemudian dia timbulkan masalah di lain waktu, di kesempatan yang lain. Dan ini sudah terjadi. Dan ini sudah pernah terjadi, bukan prasangka ataupun suudon, tidak. Nah, yang kita inginkan barakallahu fikum bukan seperti ini. Iya, sehingga sekali lagi ketika para guru-guru kita, para masyayikh kita melarang kita, iya. Nah, sebelum ini Syekh Utoya datang. Ya. Siapa namanya? Usamah Utoya datang. Iya, juga dilarang oleh Syekh Robi untuk mengisi muhadharah sampai ada nyata-nyata rujuk dari mereka. Kemudian mereka beralih lagi kepada para masyayikh yang lain. Iya. Nah, ketika yang sebelumnya dilarang, maka yang berikutnya pun kita hukumi dengan hukum yang sama. Nah, sampai naam nasihat Syekh Robi ini bisa diwujudkan bersama sama. Dan ini adalah upaya kita untuk barakallahu fikum naam mengajak saudara-saudara kita ini untuk kembali kepada kebenaran. Justru kalau kita hadir, barakallahu fikum, ini yang akan makin menghambat mereka untuk rujuk kepada kebenaran. Mereka akan menganggap diri mereka dilindungi oleh para masyayikh. Mereka akan menganggap pengikutnya pun masih banyak. Mereka akan bebas lagi untuk berbicara, mengulang lagi kejadian yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Iya, tidak hadirnya kita itu bentuk cinta kita kepada mereka. Bukan ini yang diinginkan oleh para ulama. Iya, rujuk dulu. Naam, nyatakan dulu kesalahan yang dulu. Kemudian mari kita jalankan konsekuensi-konsekuensinya. Tinggalkan orang-orang yang memang harus ditinggalkan. Naam, mari bersaudara dengan orang-orang yang memang perlu untuk dijadikan saudara. Baru kemudian kita mau mendatangkan masyayikh ahlu sunnah manapun, insya Allah tanpa naam ada paksaan pun kaum muslimin akan datang dengan sendirinya. Demikian. Iya. Jadi bentuk kasih sayang kita terhadap mereka adalah kita tidak perlu menghadiri majelis-majelis tersebut. Sekali lagi, bukan karena kita benci kepada para masyayikhnya, tidak. Akan tetapi sungguh naam kita mengharapkan perbuatan jujur yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang menjadi panitia tersebut. Naam. Kita masuk kepada dalil yang kedua dari bab tafsiril Islam. Qala rahimahullahu ta'ala wa fis sahih. Dan di dalam as-sahih, sahih di sini maksudnya sahih Muslim. Naam. Hadis Jibril yang panjang dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-Islam adalah antasyhada, engkau bersaksi, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, dan engkau menegakkan salat, dan engkau membayar zakat, dan engkau berpuasa bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke bait, ini ke baitullah, apabila engkau mampu melakukan perjalanan. Iya. Dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan, dzakara Syekh rahimahullah hadzal haditsa an Rasulillah li'annahu yufassiru fihi al-Islam. Ya, penulis rahimahullah menyebutkan hadis ini dari Rasulillah karena hadis ini menafsirkan al-Islam. Islam itu adalah al-ityan bihadihil arkanil khamsah. Islam itu adalah melakukan lima rukun ini. Ya. Yang pertama, Islam itu engkau bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Laisa makna dzalika, bukanlah makna itu at-talaffuz faqat. Talaffuz faqat. Bukan makna Islam itu atau engkau bersaksi itu engkau mengucapkan lafadznya saja. La. Nah, bal bil lafzi wan niyyah wa bil amal. Bahkan syahadat itu dilakukan dengan lafadz, juga dengan niat dan juga dengan amal. Ya, jadi harus terwujud. Naam, baik amalan lisan kita ataukah amalan hati kita berupa niat, ataukah diwujudkan pula dengan amalan anggota tubuh kita. Falabudda min atalaffuz bisyahadah, mesti seseorang itu melafadzkan syahadat tadi. Wa minal ilmi bima'naha, dan kemudian harus seorang itu mengilmui maknanya. Iya. Wal amal bimuqtadhaha, dan mengamalkan tuntutannya. Iya. hatta takuna syahadatan sahihatan, hingga dia menjadi syahadat yang baik, benar, yang sah. Fa syahadatu la ilaha illallah ta'ni, syahadat la ilaha illallah maknanya adalah al-ikhlas lillah, ikhlas untuk Allah. Iya. Wa tarka syirk, dan meninggalkan perbuatan syirik. Wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah ta'ni mutaba'ah li Rasul. Dan na'am, syahadat Muhammad Rasulullah maknanya adalah mutaba'ah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tarkal bid'ah wal muhdatsat, dan meninggalkan bid'ah dan perkara-perkara baru. Ya. Fa Rasulu sallallahu alaihi wasallam huwal qudwah. Kata Syekh, Rasulullah adalah tauladan. Fala yutaba' ghairuh, maka tidak boleh diikuti selain beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Perhatikan ayat ini barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah uswatun hasanah, tauladan yang baik. Kana khuluquhul Qur'an, kata Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah itu akhlaknya adalah akhlak Al-Qur'an. Maka seluruh yang ada dari Rasul itu adalah Qur'an. Seluruh yang datang dari Rasul itu adalah tauladan yang baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang khawarij, hum kilabun nar, mereka itu anjing-anjing neraka, maka kita katakan ini uswah hasanah. Ternyata hadisnya benar. Hadisnya sahih. Ini diyakini benar dari lisannya Rasul, maka kita katakan ini tauladan yang baik. Bukannya kita mencerca seseorang dengan kilab, bukan itu maksudnya. Ialah peringatan Rasul, yang diinginkan adalah peringatan Rasul dari bahayanya pemikiran-pemikiran yang tidak datang dari beliau. Bahayanya pemikiran-pemikiran yang datangnya dari akal-akal manusia, dari bid'ah yang muncul dari manusia. Rasulullah SAW pun memperingati hal tersebut. Iya. Ketika beliau memperingati satu perkara, memperingatkan dari satu perkara, maka ketahuilah itu adalah uswah hasanah, tauladan yang baik. Justru ikhwan wa akhwati fillah a'azaniyallahu wa iyakun, kalau seandainya, nah, kita tidak menerima peringatan-peringatan tersebut, kira-kira apa jadinya Islam? Apa jadinya Islam? Kenapa kok kita, sebagian kita ya, keras terhadap tahlilan, keras terhadap mauludan. Ketika ditanya, kenapa sih kamu keras banget seperti ini? Karena tidak ada contohnya dari Nabi. Kita katakan, iya, memang seperti itu yang diajarkan oleh Rasul. Yakni ketika ada satu bid'ah, kita menolak. Tapi kenapa kok sekarang kaitannya dengan hal ini engkau tidak mau terima? Iya, tentang masalah Ali Hasan. Iya, tentang permasalahan Ibrahim Ruhaili, tentang permasalahan Yazid Jawas, tentang permasalahan yang lain dari kawan-kawannya, kenapa kamu tidak mau nerima? Iya, kalau kamu mau jadi seorang Muslim yang baik, caranya bukan langsung menolak. Iya, tapi kamu pelajari dulu. Nah, jarah kritikan terhadap orang-orang ini apa? Iya, pelajari olehmu, engkau dituntut untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya telah engkau pelajari, engkau lalu bandingkan mana hak, mana yang batil dari kritikan tersebut, ini benar, ini benar, ini benar, ini benar, ini benar, kira-kira apa mauqifmu seharusnya? Setelah engkau tahu hal ini, kira-kira kewajibanmu apa sebagai seorang muslim? Kewajiban seorang muslim adalah mengikuti kebenaran. Nah, maka na'am, gunakan standar kamu yang pertama tadi untuk menghukumi tahlilan, untuk menghukumi na'am mauludan. Nah, gunakan pula standar itu kepada hal ini. Iya. Na'am, hakadha barakallahu fikum. Nah, kita ingat waktu terjadi pembicaraan. Waktu terjadi perdebatan lah bahasa kasarnya. Iya. Antara ya Ustadz Luqman Ba'abduh dengan Firanda. Pernah ada yang dengar? Pernah ada yang dengar? Jadi ketika itu Firanda mengajak pertemuan terbuka di Madinah atau di Saudi. Datang asatidah kita ke sana. Iya. Ditunggu di Madinah, tidak muncul, lalu kemudian asatidah kita, karena memang sebagian yang membawa kelompok-kelompok umroh mereka ke Mekah. Baru di Mekah terjadi perbincangan via telepon. Iya. Setelah tidak kemungkinan tidak terjadi pertemuan, akhirnya pembicaraan lewat telepon. Iya. Firanda ketika itu membuka pembicaraan tentang permasalahan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tidak mentahdir. Iya uturat. Syekh ini tidak mentahdir. Kenapa antum tidak berlapang dada? Naam. Terhadap perselisihan yang para ulama ini sebagian yang mentahdir, sebagian tidak mentahdir syubhatnya. Apa yang dikatakan Ustaz Luqman ketika itu? Sudahkah antum sebagai talibul ilmi, sebagai seorang penuntut ilmu, melakukan tugas antum sebagai talibul ilmi? Sudahkah antum mempelajari para masyayikh yang tidak mentahdir karena apa? Para masyayikh yang mentahdir karena apa? Nah, engkau lihat dalil-dalil mereka. Kemudian setelah itu, engkau punya kewajiban untuk melihat dalil-dalil mereka. Dan kemudian engkau berpegang dengan pendapat tersebut. Nah, sudahkah engkau cukup dengan jawaban dari Syekh Abdullah Al-Bukhari? Sudahkah engkau cukup dengan nasihatnya Syekh Ubaid? Demikian. Iya. Jadi, barakallahu fikum, yang diinginkan ialah kita untuk belajar sikap ilmiah. Kalau seandainya ada orang terjatuh kepada pemahaman murjiah, maka kita harus takut terhadap pemahaman murjiah. Nah ini ada orang jatuh ke dalam pemikiran murjiah, kenapa engkau tidak takut terhadap hal itu? Nah, barakallahu fikum, kita tidak mengajak engkau untuk cinta kepada seseorang tanpa ilmu, tidak. Sebagaimana kami juga melarang engkau untuk taklid kepada seseorang tanpa ilmu. Yang kita inginkan dari diri kita untuk kita pelajari, di mana sih titik permasalahannya? Kita ini walaupun orang bodoh punya hak untuk bertanya kepada guru-guru kita. Ustaz, antum melarang dia ini, mengatakan dia ini bukan salafi. Apa dasar antum untuk mengatakan dia bukan salafi? Kita punya hak. Iya, karena kita ilmu, kita tidak punya kewajiban untuk taklid kepada ustaz tersebut. Tapi kita punya kewajiban untuk menanyakan kepada mereka dasar dari ilmu akan ucapan-ucapan mereka. Baru setelah itu kita lihat mana di antara mereka dalilnya yang benar. Iya. Permasalahan Ali Hasan bukan 1, 2, 3 orang dari kalangan ulama yang berbicara. Bahkan lembaga yang berbicara. Lembaga yang berbicara dan dikatakan oleh Syekh Imam ini terjadi ketika masih ada Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Bagaimana ini masalahnya? Iya. Pembahasan tentang ini telah terjadi pada zaman ketika itu. Sehingga ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ketika seseorang bersaksi Muhammad Rasulullah, maka yang diinginkan di sini adalah mengikuti beliau, meninggalkan bid'ah, perkara-perkara baru. Beliaulah kudwah, beliaulah tauladan, bukan selain beliau. Ammal munafiqun fahum yashhaduna anna Muhammadan Rasulullah bi alsinatihim. Beda dengan munafik. Beda dengan yang namanya munafik. Kalau orang munafik, yashhaduna anna Muhammadan Rasulullah, mereka mempersaksikan Muhammad Rasulullah dengan lisan-lisan mereka. Akan tetapi yakfuruna fi qulubihim wa af'alihim. Mereka mengkufuri persaksian mereka itu dengan kolbu-kolbu dan amalan-amalan mereka. Iya. Allah gambarkan tentang keadaan mereka. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sungguh apabila datang kepada engkau orang-orang munafik, mereka mengatakan nashhadu innaka rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau Rasulullah. Kata Allah, Allah tahu kalau engkau ini Rasulnya. Dan Allah bersaksi kalau munafik itu orang-orang pendusta. Lihat. Ittakhadhu aymanahum junnah. Iya. Dan seterusnya. Mereka jadikan sumpah-sumpah mereka ini sebagai tameng. Sumpah mereka di sini maksudnya syahadat. Iya. Nah, Allah sebutkan syahadat mereka ini sebagai junnah, sebagai tameng. Sutrotan yatasattaru nabiha, sebagai satu penutup yang mereka berlindung dengan penutup tadi. Wahum la yu'minu nabi annahu Rasulullah, dalam keadaan mereka tidak beriman kalau beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kolbu-kolbu mereka. Wa in kanu yatalaffadhuna bidzalika fi alsinatihim, walaupun mereka melafadzkan hal itu dengan lisan-lisan mereka. Fadalla ala annal matluba laysa huwa lafdz faqat, maka ini menunjukkan bukanlah syahadat itu semata-mata dilafadzkan, tidak, bahkan lafadz dan juga i'tiqad, keyakinan, dan juga dengan amal. Maka ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum, ketika kita menolak satu permasalahan dari permasalahan yang ada pada Rasulullah, ketahuilah itu adalah satu ciri dari ciri-ciri kemunafikan. Dalam permasalahan tahdir, ya, ini yang sering kita dapati, orang-orang yang cinta sunnah tapi karena memang mereka tidak kafah dalam mempelajari Islam, mereka membenci masalah tahdir. Ketahuilah, kalau Anda membuka Sahih Muslim, ya, hadis yang pertama Anda dapatkan adalah permasalahan tahdir. Silahkan buka. Silahkan buka. Dalam Kitabul Iman, ya, hadis yang pertama tentang hadis ini, hadis Jibril ini. Tapi kisahnya ialah ketika ada beberapa orang di Basrah yang mereka tidak percaya tahdir, tidak percaya kepada takdir, na'am, maka mereka pun mengadu kepada Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar mengatakan, akhbirhum bi anna Ibnu Umar bari'un minhu wa hum bura'u minni. Katakan kepada mereka, orang-orang yang menolak takdir itu, kalau Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Tuh. Ini adalah contoh tauladan dari Ibnu Umar terhadap orang-orang yang memiliki penyimpangan. Maka barakallahu fikum. Naam. Sekali lagi, kita diperintahkan untuk masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan. Iya, cintailah apa yang engkau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Kemudian Rasulullah menggambarkan tentang Islam berikutnya adalah watuqimas shalah, engkau menegakkan salat. Iya. Salat sebagai rukun kedua dari rukun-rukun Islam. Iya. Orang yang mempersaksikan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, akan tetapi dia tidak melakukan salat, bahkan dia meninggalkan secara ta'ammud sengaja, kata Syekh Saleh, fahuwa fahada laysa bi muslim, maka dia bukan seorang muslim. Kemudian tentang permasalahan zakat, labudda ma'asalah min ida'iz zakah, kata Syekh Saleh, mesti bersamaan dengan salat diiringi dengan membayar zakat. Li'anna zakata qarinatus shalah, karena zakat qarinah, ya, yang na'am di, nah, sebagai pengiring permasalahan salat. Faman farraqa baina salati wa zakah, maka seseorang yang membedakan antara salat dengan zakat, innahu yusalli, dia salat, lakinnahu la yu'addi zakah, akan tetapi dia tidak mau membayar zakat, ini pun bukan muslim. Kata Syekh, hadza aydan laysa bi muslim. Faqad qatala Abu Bakar As-Siddiq, sungguh Abu Bakar telah memerangi orang-orang yang mani'iz zakah, orang-orang yang menahan zakat-zakat mereka. Kata beliau, wallahi la uqatilanna, lihat, demi Allah benar-benar aku akan perangi man farraqa, orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Kemudian Islam, tafsir Islam yang berikutnya adalah watasuma Ramadan, engkau menegakkan atau engkau puasa pada bulan Ramadan. Ini rukun yang keempat. Iya, puasa pada bulan Ramadan. Falladhi yatruku siyam, orang yang meninggalkan siyam dan mengatakan innahu laysa bilazim, siyam itu bukan satu kewajiban, maka dia pun bukan muslim. Watahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah apabila engkau mampu melakukan perjalanan. Faman kana indahu istata'ah, barang siapa yang punya kemampuan untuk haji tapi dia tidak berhaji dan mengatakan innahu laysa bilazim, haji itu tidak wajib, maka ini kufur. Ini kekufuran. Allah mengatakan wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, barang siapa yang kufur, sungguh Allah tidak butuh kepada alam ini. Iya. Walillahi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Naam. Iya. Dan bagi Allah, naam, naam, untuk berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanannya. Amma idza i'tarafa bi wujubil hajj, adapun apabila dia mengakui akan kewajiban haji, lakinnahu lam yahujj takasulan, akan tetapi dia tidak mau haji karena malas, fahada yulzimuhu waliyul amr bil hajj, maka nanti pemerintah punya kewajiban untuk memerintahkan dia melakukan haji. Naam. Thayyib, barakallahu fikum. Ini yang kita baca, ya. Saya tidak bawa buku fikihnya, bukan tidak bawa. Naam, tidak terbawa di Ciamis maksudnya. Tinggalan. Afwan ya. Nah. Dan saya minta maaf atas keterlambatan tadi. Insyaallah pada pertemuan yang lalu kita akan berusaha untuk tepat waktu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.